Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kebersamaan kita pada hari ini. Merupakan suatu hal yang begitu sangat agung karena kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan suatu hal yang begitu luar biasa pada saat kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan cara memperbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quran dan bagaimana caranya kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-12 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah memaparkan suatu kisah yang begitu sangat indah dan menakjubkan tentang bagaimana seorang manusia, seorang nabi, rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Zakaria, yang tidak pernah merasa bosan meminta kepada Allah, yang tidak pernah merasa patah arang ketika dia harus menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupannya, tetap meminta fokus terhadap apa yang dia inginkan. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam kisah yang begitu sangat indah. Dialog Allah dengan Nabi Zakaria. Permintaan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada Allah. Dan sampai gambaran tentang sikap dan konsistensinya yang tetap istiqamah untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian di ayat ke-12 ini Allah menceritakan lompatan kisah yang terjadi setelah dia mendapatkan anak. Siapa nama anak yang diperoleh oleh Nabi Zakaria? Namanya adalah Yahya, karena itu adalah nama pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat terdahulu sudah digambarkan, Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamismuhu Yahya lam naja'allahu min qablu samia. Wahai Zakaria, engkau akan punya anak, tidak usah takut. Dan anakmu itu akan engkau berikan dengan nama Yahya, yang belum pernah ada nama itu sebelumnya. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Allah kemudian memberikan cerita baru tentang sosok seorang Yahya itu seperti apa. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Khuzil kitaba, ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Khuzil kitaba ini memberikan satu informasi kepada kita bahwa ternyata seorang Yahya sudah berada dalam usia dewasa ketika Allah menjelaskan tentang redaksi ayat keterangan ayat ke-12 ini. Tidak lagi dijelaskan oleh Allah tentang perjalanan kehidupan Yahya dari mulai sejak masih kecil, akan tetapi langsung kepada usia dewasanya. Khuzil kitaba biquwwah, ya. Nampak dari keterangan redaksi ini, ambil kitab itu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa Yahya alaihissalam diberikan amanah yang harus dia laksanakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian khuzil kitaba biquwwah juga memberikan informasi kepada kita bahwa seorang Yahya bukanlah manusia biasa. Akan tetapi dia memiliki otak yang cerdas, memiliki kepribadian yang kokoh, yang kemudian di dalam keterangan ayat selanjutnya Allah mengatakan wa atainahul hukma sabiyya, bahkan ketika dia berusia masih sangat belia sudah diberikan hikmah dan kebijaksanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita ambil dari redaksi khuzil kitab biquwwah ini? Kita diperintahkan, Nabi Yahya diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Alkitab, yang di sini dimaksud adalah Taurat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Nabi Yahya diperintahkan untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat, untuk tetap konsisten dengan mempelajari kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sekarang kita sebenarnya dalam redaksi ayat ini kita diperintahkan khuzil qur'ana, khuzil kitaba, bermakna Al-Qur'an biquwah. Wahai orang-orang mukmin, hendaklah kalian mengambil kitab Al-Qur'an itu dengan kuat, berpegang kepada kitab Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Pelajari Al-Qur'an itu, baca Al-Qur'an itu, aplikasikan Al-Qur'an itu di dalam kehidupan, karena sebenarnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran, ya, baik secara perintah langsung ataupun dalam bentuk informasi secara merlu. Alhamdulillahillazi anza'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu Alhamdulillahillazi anzalal kitaba ala Alhamdulillahillazi anzalal ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, walam yaj'allahu aywaja qayyima, yang tidak ada sedikit pun kebengkokan di dalamnya. Alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alif Lam Mim itu adalah kitab Allah yang penuh dengan kebijaksanaan, ya. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan mereka. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an, walaupun fenomenanya sekarang banyak sekali di antara kita yang bahkan tidak bisa baca Al-Qur'an. Ya, banyak sekali para pemuda kita yang bahkan tidak mengenal Al-Qur'an. Banyak sekali di antara kita yang tahu Al-Quran akan tetapi tidak nampak aplikasi Al-Quran itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali tugas dan pekerjaan yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini. Bagi para orang tua, hendaklah berusaha untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga Qurani, keluarga yang dekat dan paham terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, yang paling pertama harus diajarkan dan tidak boleh ditinggalkan adalah bagaimana seluruh keluarga muslim secara khusus di Sumatera Utara ini memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anaknya agar mereka bisa membaca Al-Quran. Itu kewajiban yang tidak bisa ditarik ulur, wajib dan harus. Bagaimana di dalam kehidupan secara bermasyarakat, ya, suasana Al-Quran ini dibudayakan di dalam kehidupan. Tidak hanya sekedar sebuah MTQ, tidak hanya sekedar sebuah bacaan yang biasa saja, akan tetapi bagaimana membudayakan Al-Quran di dalam kehidupan. Karena apa? Karena memang Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu abada, aku tinggalkan kepada kamu dua hal, dua pegangan, yang kalau kamu pegang dengan sebaik-baiknya, kamu tidak akan pernah selamanya sesat. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati rasulih, berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulnya. Dua hal yang bahkan sekarang ini semakin terkikis di dalam kehidupan kita, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya tidak heran kalau kondisi kehidupan kita ini agak murat-marit sekarang ini, ya. Jangan heran kalau misalnya minyak itu naik, nanti bulan 4 sekarang ini orang sudah pada gelisah, ya. Kenapa? Karena manusia tidak dekat kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah merupakan tameng bagi kita untuk menghadapi berbagai serbuan atau tekanan kehidupan duniawi ini. Al-Quran itu ibarat per, ya. Kalau mobil itu atau kereta itu ibarat per yang mampu untuk menahan siapa saja yang duduk di atasnya. Artinya ketika seorang mukmin lepas diri dari Al-Quran, atau tidak mengenal Al-Quran, atau tidak paham sekali sama Al-Quran, itu ibarat kereta atau mobil yang pernya tidak kuat, yang sewaktu-waktu siapapun yang naik ke atasnya akan terjatuh. Karena apa? Pernya patah dan apapun tidak bisa lagi dijalankan. Al-Quran adalah per yang bertugas untuk menahan atau membentengi kehidupan seorang mukmin dari berbagai serbuan dan tekanan di dalam kehidupan dunia ini. wa atainahul hukma sabiya. Ya, sesungguhnya kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Ada cerita yang menarik tentang kebijaksanaan seorang Yahya. Ketika dia masih kecil, dia ajak oleh kawan-kawannya main-main. Ayolah Yahya main-main. Itu suatu hal yang biasa. Tetapi karena dia adalah orang yang cerdas, memiliki hikmah dan kebijaksanaan, apa kemudian jawaban Nabi Yahya? Bahwasanya aku, ya, kita diciptakan bukan untuk bermain-main, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutalib Syahrawi Darmani. Ya, kita diciptakan bukan untuk bermain-main. Jadi subhanallah, seorang anak kecil dan belia memiliki untaian kata-kata yang begitu sangat menyentuh. Dan ini menjadi pelajaran kita semua sebagai penutup dari perjumpaan kita pada hari ini. Bahwa satu hal yang harus kita pahami, kita diciptakan bukan untuk main-main. Kita diciptakan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berada di dunia ini bukan untuk menghabiskan hidup kita itu dengan makan, minum, ataupun tidur saja. Tetapi ada tugas yang diberikan oleh Allah bagi kita di dalam kehidupan ini. Ya, hiduplah engkau dan aku memberikan engkau kesempatan untuk hidup, kata Allah. Akan tetapi jangan sia-siakan hidupmu itu untuk hal-hal yang membuat aku marah kepadamu, karena engkau tidak akan pernah lepas daripada hukuman dan sanksiku. Wa yauma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafda. Pada hari itu setiap orang muttaqin itu akan diutus kepada Allah sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Sedangkan bagi orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk main-main, makan, tidur saja, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan begitu sangat haus. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan hidup kita menjadi lebih hidup. Jangan jadikan hidup kita terbuang dengan percuma hanya karena kita menikmatinya untuk sesaat saja, untuk kesenangan yang mungkin tidak begitu kita rasakan nikmatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.